Rasane ora karuan ning ati loro tenang cinta mati to anggap dolanan cinta rumah siapa ada terminal jiwa ane gak janji. Are you ready? Sing it, go. Sungguh mbok yang